طال البدر علينا من شريعة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طال البدر علينا من شريعة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudallinnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala wa aidan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sadaqallahu al-azim amma ba'd. Ingkang satu kinormatan Mas Wawan Sarwono saha kakang garwa Ibu Setyaningsih minangka sahibul hajah, para sepuh anji sepuh bini sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebtu ing pitutur, manggolo manggalani nagari satrio satrio yang projo pangemban pangembat yang projo, para alim ulama ingkang satuhu pantes tinulat tinulodo minangka pandam pandoming para kawula dasih. Boten supe kadang setesno budaya guru perbana napa niki wau jenenge ingkang sampun paring panglipur saha pandonga sawetawis lan tansah anggung ginunggung mring pepoyaning kautamen, ugi para rawuh kakung Sumawana putri Werda Madya Tumaruna ingkang satu kinormatan, sepisan kepareng jabel kamardikan panjenengan munggel wawandikan panjenengan kadhirakaken manungku pujo ngaturaken gunging panuwun ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan soho tinemu ing suka basuki karahayon tuwin rahmat mugi tansah kaparingna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah ing para ahlinipun, para sahabatipun, para tabi'in, tabi'in saumatipun ingkang kanthi linambaran kersaning Allah mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun, amin Allahumma amin. Saestu kula wau Mas Wawan kula telepon, Mas kula tulung dipethuk mawon ning pavilion Garuda Rumah Sakit Karyadi VVIP lantai 3 kamar 330. Sebabe anak kula nembe nandang loro niku rada suwe le mari denging kanker payudara stadium 3, sehingga kedua payudaranya itu sudah pecah semuanya. Nah alhamdulillah hari ini sudah operasi kemo yang keenam kalinya, tapi alhamdulillah payudara yang sebelah kanan itu sudah kembali utuh, potol karepe dhewe, ini sudah lepas. Dan nanti setelah saya ceramah Mas Wawan, saya juga minta dipulangkan lagi ke Pavilion Garuda karena anak kula Asih ten mriko. Sudah 2 bulan setengah Pak Haji. Lumayan niku Pak nginep tok sedina sewengi niku 1.200.000. Nek ping 2,5 sasi nggih lumayan kena munggah kaji ping 2 niku. Dereng sami tepang kalih kula ta. Mulane kula wau teko ora ana sing ngurusi wong ya ora kenal. Iki kiai ya bocah dolan. Kula niku wong-wonge ngoten. Jenengan mangkon nek kepengin ceramah kula sing suwi jenengan nyetel wonten YouTube Kiai Haji Supandi saking Semarang. Numpang setel ten mriku wonten kira-kira 1/2 jam langkung 13 menit. Ten internet to wonten ta? Panjenengan wis ngono ora ngekek karepe dhewe. Jeneng kula Supandi, omah kula ten Durian Sekawan nomor gangsal 11 wingking Peken Mrican. Dadi kula wong Mrican mriku. Reh ning kaya malah jero surak-surak. Kaya anggere wis bar nyanyi surak-surak. Kalau wau kula ditawani kali grup Perbana, Pak, mangke wonten lagune selawatan mboten. Kula nyauri mboten iso kula. Kula nek kon terbangan ngono mboten iso. Soale ora iso wiwit cilik kula ora tau mambu kaya ngono. Kula niku wiwit cilik agami kula Katolik. Lari kalau umur 19 tahun kula nembe Islam. Jadi kula nek kon nyanyi lagu gereja apa lagu wa? Silent Night Malam Kudus apa lagu? Kula kon cerita Yesus lahir ten Bethlehem ngentek disalib ning Bukit Golgota, insyaallah apa lagu wa niku. Mula wingi kanca kula, kanca-kanca kula sing do ning gereja ya tak salami. Pas Natal wingi niku lho. Nek Natal niku do mampir ten omah kula. Soale kula riyen ya tokoh Katolik padha mawon. Lah niki dadi ustaz. Ning nggih kanca-kanca kula ten gereja sih tetep mampir ten omah kula. Akhirnya saya ucapkan Natal sesuai dengan ajaran Quran ning surat Maryam surat kaping 19 ayat 33. Mangke jenengan iso maca ning omah. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubhasu hayyan. Salam sejahtera untukku kata Yesus atau Nabi Isa di hari aku dilahirkan dan di hari nanti kau akan dimatikan serta di hari nanti aku akan dibangkitkan. Itu ucapan Natal yang ada dalam Quran surat Maryam ayat 33. Cetok kula ning ngomong. Aku seneng ngaji anggere jam 10 wis ana sing manruk ning ora bali. Manruk ning ora ngantuk wis ngene. Wis ngono panganane tanggo Melayu. Ya kanca-kanca kula sing ten gereja niku nggih entek sakniki sih kumpul kalih kula. Ya nek nyenyekan barang ku biasa jenenge bocah nggih Pak Ji. Aku dadi ustaz saiki malah dikritik terus kandhane kuwi di panti wong masjid. Aneh masjid kuwi sepatu sandal kerep ilang ngono. Aku meneng wae memang eh. Bareng dhek ngomong ning gereja lho sepatu ra tau ilang lho tak tunjuk obat ruwe to. Kowe mbok mikir ning gereja sepatu dinggo. Oleh nyolong piye? Goblok banter. Wawan Sarwono niki nate ngrungokke ceramah kula ten Sampangan. Soale dhek di bengkel ning kono. Ning mung krungu jenenge rung tau petruk wonge. Nah, terus kepingin petruk kula rak ngoten to. Bareng petuk kula ngomongane ngene, lho wonge kaya ngono tok. Ngece tenan ta. Lho kula niku kiai disebut rono rene ten koran, ten televisi, ten internet. Sik sedelok. Ana ini wong jeneng ngaji ki werna-werna sing banting nampan. Sedelok-sedelok rasa dibanting nampan. Mau ibu-ibu ki akale akeh. Kira-kira bosen ngono anake dijiwit. Nek nangis aku tak ndisi ya anakku nangis. Lah kok jiwit ora nangis. Soale ngiris panganane entuk kuwi ndang kukut. Ibu-ibu kan paling telaten ya pangan boke tas, tutupi kudung. Nek bapak ini pangan diwiwi kurang kok mulanya itu loh ngomong pelola-pelola gitu. Kulon niku senajan disebut ustad, senajan disebut kiai. Rehning aku yura tau mondok, tapi ya jenengan aja ngepal sih. Ora tau mondok ning kula ora tau iso nganggo pakaian kaya kiai. Kula nu kepengene ya biasa ngene ora ketang kerep kesiyo-siyo. Ngisi ning pati. Gone ra ana sing tak lungguh ya waton kon kosong. Jebul jejerku ki Dewan Perwakilan Rakyat iki cerewete ra elo-elo. Ana panganan metu ora nawani ngene. Jenengan saking pundi ngono ra ngene. Are mangan ra? Yo mangan to. Aku yo ngelih ora kowe tok. Are mangan entek iki ese metu ngombe ra? Lho ngombe aku yo ngelah. Bar ngombe es niku wau jeneng kula dundang monggo Yai Pandi kapureh maringi sabda tama utawi ular-ular. Lah aku munggah ning panggung agek ngadeg niku klambi kula wis diceneng. Kowe arep nang ndi? Ngaji gak arep mulai iki lho malah lunga ngono. Padahal kiai ini aku. Bareng aku munggah ning panggung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nyeneng klambi kula iso maput. Lho kok kiai ini to? Kula niku Pak Mertua, Pak Haji niku tak takoni. Tindak haji tahun pinten, Pak? Tahun 12, tahun 13 umroh nggih, Pak. Diulak walik ora apa-apa. Nek kula ten Mekah ra hitungan, Pak. Kok dolan kula ten Mekah. Kula nu luwih seneng ten Mekah timbang ning Bali. Ning Bali dosa tok. Dene wong wudho. Ngono rombong aku wingi ya iso takon, iki nek ndelok wong wudho ngono iki dosa ora. Lho aku ya ning kene kok kowe takon. Nek aku muni dosa ora diwalik jenengan kok ya ndelok. Mbuh niatku piknik kok. Masa mbayar larang kon merem aku ropo. Asli ini dosa mboten? Dosa aku ya sadar. Kepepet to. Pun ngaji nggih. Ning kene tulisane khitan, bahasa Arab kuwi. Nganggo khok ya, khitan. Nek basa Jawa sing ngarani ana 6. Ana sing ngarani sunat. Ana ora? Ana sing ngarani tetak. Ning ya ana sing ngarani supit. Bener? Ana meneh sing ngarani tiga sing bayuwara, ana sing ngarani icaling Sukerta, ning ya ana sing ngarani putu sing purusa. Akeh ora? Basa Jawa iki mantep to. Siji iso dadi 6. Padahal basa Jawa iki ra ana nahwu sharafe iki. Qala ya qalu fa'lan ora ana. Ora ana gramere, ora ana nahwu sharafe, basa Jawa iki basa paling jangkep sak donya ing andal. Udan menek nek basa Jawa Kakang Adi, cilik dhewe iki udan jenenge kepyur. Kepyur duwe mas teletrik. Kakang ni teletik wi gremis mbarepe deres bener pra hebat ra basa Jawa jiwit wi beda nggon beda jeneng kok ning tangan jiwit dipindah kuping jewer Tokok kempol neot pindah bokong nyiwel lu api tuh. Embetot golek ana dhewe. Iku sesu. Pola ning kene disebut kami bermaksud menyelenggarakan tasyakuran khitan. Jenengan ngerti tasyakuran artinya apa? Syukur-syukuran, ora syukur tenanan. Ayo. Tasyakur niku maknane syukur-syukuran, ora syukur. Ora syukur tenanan. Sebab sak tenan-tenano menungso iso syukur, kuwi ora bakal padha karo sing dikarepke Gusti Allah. Ayo ngandher anggo tak terangke. Indonesia nu cita-citane napa? Masyarakat yang adil dan kapan adile? Kapan makmure? Ora cetha ta? Ning senajan adil makmur ra kena-kena, Indonesia tetep ngoyak adil makmur mboten? Oh ya terus ben ra tau kena ora masalah. Padha karo Wawan kepingin syukur ning asline syukur-syukuran. Senajan ora kena, oh ya terus syukuran terus kowe ngundang aku terus rek mantep. Mudeng-mudeng. Dadi tasyakur niku asline saka tembung syakara, napa Pak? Syakara napa? Nganggo shin. Sya. Mula jeneng anake sapa? Syahrul. Syahrul itu bulan. Bulan sasi ora bulan rembulan. Nek bulan rembulan sing ning dhuwur kae jenenge telu. Rukul pisanan hilal, luwih seketulung dina jenenge komar, nek bunder serpurnama jenenge badrun. Mula jenengan nek memuji Nabi anta Samsun, anta Badrun, engkau matahari, engkau bulan purnama, dadi Badrun kuwi purnama. Jenengan kok duwe tangga jenenge Purnama lungguh jejer Badrun. Badrun ya purnama. Purnama ya. Nek bulan yang artinya sasi itu syahru. Mula anake jenenge Syahrul Kurniawan, maksudnya pada bulan itu anaknya dianggap seperti kurnia, seperti rahmat, seperti anugerah, maka bulan itu disebut bulan kurnia. Betul kan? Maksudnya Wawan ngono, mungkin nek Wawan mudeng. Abang saiki jeneng anak sok ora do ngartine. Iya bener. Wah, aku ingin ngisi sunatan jenenge Bogi Santoso. Santosone aku mudeng lah bogine aku ora ngerti kan takon. Bogi apa Pak artine? Rebu legi. Coba. Nah mulane rikala tasyakur kuwi saka tembung syakara, arti syakara itu terbuka, napa Pak? Walikane kafaro. Kafaro kuwi artine tertutup. Nek terbuka syakara. Orang yang syukuran mesti ana sing dibuka, ngandel ora? Tau ana wong syukuran omahe dikancingi rabat. Iki kepaten iki. Apa kau pikir panganan sakmono akeh ora mbukak dompet? Iya bener. Sebabe wong sing seneng syukur kaya Wawan niki mesti ngilangi loro perbuatan nolo. Ten Islam niku aneh, metu kesitian ra entuk jenenge bakhil. Metu kesitian ya. Wong pelit iki lah. Wong pelit iki jengkel ke lho. Entuke bendina nek kon ngeki angel epol. Wong pelik iki cirine telu, siji mesti jlimet. Duit 100.000 iki langsing 1.000, sing ditangisi sing 1.000. Payah duitku 1.000 ilang. Lho kuwi cek gegem 99, nek ra ilang kan 100 ngono iki. Aku jengkel tak tambahi 1.000 wis genep 100. Nangis nang nek wong pelik mau apa ra ilang kan 101. Lho kuwi kok pelit temen to? Jlimet. Loro, wong pelit ra iso sugih. Ayo titeni, Wong sugih kuwi sing aliyatul ulya khairum min ayatis sufla. Sing seneng menehi kuwi sing sugih. Omahmu gedhe, mobilnya akeh. Ning kampung ora tau menehi ndak disebut wong sugih. Ora, kae wong pelit. Bener ora? Sing seneng nampa kuwi kere. Tapi bengi iki akeh kere iki. Termasuk aku. Lalu wong pelit kuwi ba'idu minallah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Wong pelit mesti adoh saking Gusti Allah, adoh kok adoh saka menungso, sebab disengit ning mesti cedak karo neraka. Naudzubillah min. Nah, percaya surga neraka ora? Tak weruh. Padha. Aku tau nerangke surga neraka sak jam iki disauri mbek cah nom ngene. Oleh kaya tak weruh ngene. Aku yo ora nesu, pengen weruh apa? Nek saged to tat, nek pengen weruh sok minggu ning omahku. Minggu ini teko tenan kita takon tenan di surga ini. Aku yo genten takon lho, kowe kok yakin nek iki minggu, wis tau weruh minggu. Nek weruh minggu aku tak pesen telu. Minggu Senin Selasa, Rebo, ora mung keyakinan ta. Apa nek minggu jambon? Senin ijo ngono. Ora. Ya kudune minggu terus ya. Surga neraka kuwi ana, Bu, ora kandel dhisik. Duh, mati yo sik kana, nerakno bali aku kandhani. Aneh tenan Islam, metu kesithien ra entuk, metu kakean yo ra entuk, jenenge israf, boros. Wong boros lu jengkelke ora? Istri yang boros itu membuat suami budek. Bener? Kaya kantong bolong lho, mlebu brojol, mlebu brojol, mlebu brojol. Boros kuwi. Insyaallah nek bojoku ora, bojoku dosen. Dosen SD. Alah ben rada keren ora entuk. Wingi arep metik pelem tak gadahi nesu. Mas carane metik pelem ben iso legi ndak ana teorine ana. Angger kok petik kliwon, sesuk mesti legi. Ora ngandel mbek omong aku. Pelem petik o kliwon, sesuk mesti. Lah iya. Aku kan ora ngomong peleme legi. Aku ngomongnya nek kok petik kliwon sesuk mesti. Aku kan ora ngomong peleme legi. Ibu e jengkel. Kabeh. Mulane saiki nek miturut Quran ngene Mas Wawan. Nek ana tembung lakot. Sik, aku tak bandingke mek tenan ben sithik ngerti ya. Inna sesungguhnya. Kot sungguh amat. Lakot. Angger ana tembung lakot, lame ning ngarep iki jenenge lam takit. Inna sesungguhnya. Kot sungguh amat. Nenek lakot sungguh amat sangat. Mengapa? Karena lame lam takit ngarepe dikei lam burina kekot lakot kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh amat sangat di dalam kisah himnya tadi, him itu domir kata ganti, himnya kembali pada Rasul, lakot kana fi qasasihim, himnya itu domir kata ganti untuk para Rasul, pasti ada pelajaran liulil albab kanggo wong sing gunake akal pikirane. Piyayate carane memahami ngono, mudeng karemu ra karemu. Padha wae aku soalé ya ora tau mondhok, Pak. Tapi nek judheke wong pondhok ya iso aku, Pak. Maka seluruh kisah Nabi itu mesti ono pelajaran, termasuk supit. Konon menurut sejarah, sing supit pertama Khalilullah Ibrahim, betul ndak? Bener. Sing dituru sunate. Aja ndadak ngenteni 80 tahun kayak sunat. Loh. Nabi Ibrahim itu supit rikala umur 80 tahun. Terus saiki bapak-bapak ngenteni 80 tahun kayak sunat. Dokter ndi sing wani? Udeng-udeng. Oke, Mas sing mantuk malah ibu iki. Sing ditiru ki supite sama kita meniru Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi nirumu salah-salah ra iso salah. Aku duwe kanca tukang becak bojone telu tak seneni. Lho kowe gur tukang becak kowe kok bojomu telu le makani piye? Le nyauri malah kipasan ngene ning dhuwur becak sunah rasul kok ngono. Nyelelek ra? Lah tak jenggung bathuke to kowe mbok mikir nek rasul ora tukang becak. Mudeng-mudeng. Lu tiru kawene tok iku prakocelo kowe. Paham ya? Nirune salah-salah. Sunat iki ditiru, betul wis rasa dirembuk. Wis sunat tak diterangke piye? Sunat ialah isine dhewe. Sing paling penting wan, bocah kuwi nek wis disupit khamsun minal fitrah, ada 5 cabang kebersihan. Fitri itu fitri, fitrah suci ya. Suci ya. Fitrah itu maknane mustarab. Fitrah itu maknane 5. Iso bersih, iso murni, iso suci, iso asal kejadian, iso agama yang lurus. Sing paling terkenal fitri diartikan suci. Mula nek bar Ramadan jenenge Idul kembali suci. Mulane ibu-ibu ku anggere bar salat Id sungkem karo bapak. Nggih kowe. Bojoku ya ngono anggere bar salat Id sungkem. Omongane ora tau cetha ning aku mudeng. Ora tau cetha wong nek sungkem mung Mas terus nangis teh omong apa ki aku ora krungu. Mun aku mbek nangis ya nyauri padha-padha iki. Ning wong wis padha mudenge mbok ben ya ra. Wong bojo ki lucu, rupane elek nek mewek medhot kati ya. Wis cukup ya elek tapi nek nangis aku melu katut. Nek wis ora nangis omongane jengkel gitu nek. Wong masak kasinen ki malah uyahi sithik, nek anyep malah uyahi akeh. Ngertalo kok ki masih mau kok asin men. Eh padahal mau uyahi sithik lho. Lagi kok nyepen wis tak ya kae. Lho ki kok bingung ke wong waras ah. Ibu-ibu kene ya ngono. Oh ya padha. Allah ya Allah ya Rabb ning donya ora ana ibu ora rame nggih. Bojoku ora ana tak golek ya. Nek ana jelehi. Abang anake loro wis loro setengah sasi ning Karyadi. Aku wingi timbang mumet. Bu, leren ya, Bu, anake kayake bojone wae kon nunggu. Awak dhewe dolan wae yo. Ben ora stres mikir. Yo ning ndi? Takjak dolan ning sak urute mbaliye tak urutke kabeh. Saka Pantai Kute, Sanur, Bedugul kabeh aku ning Bali patang dina, Pak. Ya bojoku til-til iki. Lah anakku wis omah-omah kabeh bojoku kayak dhewean ora tak jak piye, mongko RT ku nakal. Kuwi ana RT-ne. Sing paling penting ngene, Wan. Sahrul Kurniawan iki nek wis disupet, hati-hati. Quran kuwi nyebut anak nganggo patang fungsi lho, Pak. Siji, kadang kala Quran ning nyebut anak mung disebut zinatun, napa, Bu? Zinatun itu pepaes. Basa Indonesiane perhiasan. ana ne nyenengke ora ana ne ora ngangenke. Ana lho, Bu. Anak ora balik patang dino, wong tua ora takon ya ana. Ana. Ning pitik sak sore ora ketok. RT ini diinterview kok. Pak RT weru pitikku. Sing buntute tak gunting, sikile tak kae rapi abang. Tapi anake patang dino ora balik ra urusan. Ana ra wong tuwa kok ngono? Aku yakin aduh ana. Kene ra wani dhe. Balik dikeroyok. Kuwi anak wong kaya pepaes. Loro, Quran nyebut anak al-adu, musuh cilik digedheke bareng gedhe wani karo wong tuane. Wonten mboten? Wah, iki bongkokan meneh. Aku bar seminar ning Jakarta, anak saiki duwe kekurangan telu. Siji, IQ-nya hebat, EQ-nya lemah. Otak anak sekarang terkenal cerdas, tapi perasaane tumpul. Hati-hati lho. Bapak ini ngeresi kalian, ini nek cambian ngewangi lah. Sasa ini gak urusan lah. Pak ini kelenger ya, anaknya malah takon pibe, wisbar be. Pak ini so dundang sepil. Ano ra? Ano, aku iso ini cerita mergono. Aku anak aku pernah tak sambil tenang. Nomor loro, bocah saiki kurang tata krama, bener ora? Ayo gagal gatekno carane nganggo pakaian. Mbahku ki mbiyen nangger mudel, ngepas mudel jarike suwek, ditekem jarike ben ra ketok udele. Lah saiki ya Allah, udel diler ki dolan tekan mall. Gila tak pikir. Aku yo ndelok. Lah piye? Neng mall merem yo nabrak-nabrak to, Mas. Sing nyawang udel deg-degan sing di udel ngetek weng. Menungso saiki wis kelangan rasa isin. Mongko bidane menungso karo kewan ning alhaya, ning rasa malu. Nek jenengan isin wis ilang, apa bidane karo kewan? Bener ora? Jenengan purun kake contoh purun. Purun. Jaran ngerandi isin mulo ngawur. Sepatonan. Sabuan kacamatanan pelayon rakatokan rakroso terus yang disabui apa? Jarannya sepatonan sabuan kacamatanan wit wit ning pelayon rakatokan. Gak ibu buta kalau lo balik mau ngaji ni apa? Jaran. Nomor telu, bocah saiki neng Quran niku sok apa neng hasil seminar disebut lekas tua sebelum waktunya, lekas dewasa baik pak, nek lekas tua jeleira, umurnya kayak selawe wis peot. Mbek kiamat wedi padahal kiamat iki mbok rasah dinteni tetep teko. Bojoku menek nonton film 2012 ngetek takon mbek aku, Mas. So nek kiamat ndak bener sing selamat papa tok menurut sapa? Menurut film 2012. Lah aku le nyauri enteng to ya papat iki malah paling ciloko wong liyane dhek mati kok dhek urip dhewe. Arep mangan cuwilan motor mabur po. Terus bojoku nyari kuwi memang wonge cerdas. Lah ya kuwi aja peko-peko. Ndelok film angger percaya wae. Lah wong nek tak ajak ning Mekah, aku ketabrak wong ngentek tiba. Kudune rak ya nulungi aku, malah takon iki. Sing nabrak kuwi mau wong ndi? Lah aku nyari wong Taliban. Dicik takon meneh Taliban iki sing ndi? Taliban ya mesti reng nek tali rafia. Taliban. Taliban tinggal tali ya ireng lah. nek tali rafi bojoku cek nyauri menahi prek ngono. Telu, Quran nyebut anak apa? Fitnah. Kateke. Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Amwal bentuk jamak dari kata mal. Amwal banda-bandamu, anak-anakmu, ana ora pinter nggula wentah iso dadi fitnah. Bener ora? Apa wong nek sugih mesti tentrem? Ora jaminan, nggih Bu. Meneh sing kere kuwi jelehi. Lah sugih tentu tentrem, kere kon tentrem kondi. Mbok aja ngapusi awakmu. Wong ngarep salat sarunge cekak, dunggahke dengkole ketok, dudunke udele melolok. Mula sok sing dienggo ciri kiamat ya wa'ilun mustakbirun. Kere sombong, wah enek tenan kuwi. Bahasa iki akeh kere sombong, numpake sepeda ontel lanang wedoke. Undangane papah mamah. Aku iso ngelu. Papah kok tukimin. Mamah wah giem. Mah nang ndi mah golek riwul. Lah. Jaman piye enak kuwi ya. Lho aku ki nek ngundang bojoku ya mah, Bu. Lah jenenge Khotimah. Tak undang dul ya ora noleh. Papat iki sing penting. Anak ten Quran disebut qurrata ayun, napa Pak? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak kuwi nek kepengin dadi saleh, qurrata ayun pelita hati. Wan dirungokke Wan, didik bojomu setya ningsih jadi istri yang salihah. Mengapa? Kecenderungan anak kuwi ning ibu. Ayo bener ora? Ibu nek mbek anak wis telatene, kandhane entuk panganan ning ngaji wis go bali kok. Leboke tas tutupi kudung. Sing dipikir anake, iya ora? Bapake pangan dhewe dulu do jempale. Duse wis entek kabeh. Ibu ijek dimimi kena nggo anake nggo putune. Ha ya hebat tenane. Wong ibu-ibu ngelelo anake wae omongane ra ana artine anake iso meneng. Anak nangis dilelo-lelo tak gintong-gintong dhewe, tak giwel-giwel dhewe. Nggo iso meneng. Aku mikir gintong mbek giwel ki artine opo? Malah ana ibu sing rada kocluk anake dhewe takoni kowe anake sapa? Kowe anake sapa? Aku pas lewat taun iki anak RT ning ngamuk. Jenenge ra iso nyelaki, donya ra ana ibu ra urip, ngandel ra? Tenan. Syukur ra ana tetep tak goleki ya. Anake ning mall drijine kira tak cekli. Napa tak ngarani mall kok driji kok cekli napa? Lah kowe nuding terus boros. Dek yo nyauri nuding-nuding tok ora entuk. Aduh ya Allah. Angger dhewe wis mulai nyang-nyangan tak tinggal lunga. Aku benci ya mbek ibu-ibu nek nyang-nyang. Pelemu sik lho 20, 10 pelem sak upil-upil. Bojoku tak jawil lho ana upil kok gedene sak pelem. Kowe bayangno nek ana upil sak pelem. Tahu ngelokke wong dol duku, duku sak upil-upil dinyang ra entuk. Sing dodol duku cerdas kok, timbang upilmu sak duku-duku. Mula ana wong tuwa, gambarane wong tuwa biyen kuwi nek ana anak nakal, kalau wong tuwa gambarane iki kaya jempolan sikil karo mripat. Mripati wong tuwa sak kloron jempol sikil anak sing nakal. Nek jempole kesandung mripate melu berbesmili ora. Anake urip ketulo-tulo, wong tuwa melu keronto. Wah, ya. Ning nek mripate keculek kan jempole meneng wae. Dene apa tau cekuk-cekuk mripat ku jempol sikil? Lah sing paling penting antara papat kuwi mau wae, nek anakmu pengin dadi qurrata ayun pelita ati saleh salihah, syarate kudu ana papat siji, jenengan gateke hadonahnya, pemeliharaannya. Hati-hati karena anak itu tergantung golek bojomu mbiyen cocok ora. Soalnya ana hadis ini ngene, takhayyaru linutfikum fa inna irqadasas. Semaikan benihmu di tempat yang baik sebab watak orang tua banyak menurun pada anaknya. Kacang ora ninggal lanjaran. Lah nek ning golek bojo entuk sak entuk-entuke, aku kok yakin anake dukul sak dukul-dukule. Nang golekmu ngawur kok waton nyawut ning pinggir laut, metune krepu to. Aja gampang golek pasangan mung krana ayu wae. Apa ayu mesti marai nikmat? Urung tentu wong ayu marai fitnah ya akeh. Bojoku nek terlalu ayu aku ora iso ceramah, lha maneman. Are tinggal lunga RT ku nakal piye? Ayu kuwi relatif. Ana wong siji nyawang ayu, nek iji enom, wong ngucah wong wadon ku mung kaya bal-balan kuwi. Nek iji enom dienggo rebutan wong akeh, bal siji nggo rebutan wong 22 to kuwi. Bal-balan to kuwi. Engko nek wis anak wis mulai loro wis kaya voli, sing rebut wong 12. Anake saya akeh papat wis kaya badminton, sing rebut wong 2 to. Anake saya akeh saya tua wis kaya golek. Bal siji ku tendang-tendangan rono rene. Mula nek jenengan kepingin istri yang soleh dan solehah, anaknya itu nanti insya Allah dari istri yang solehah itulah akan muncul anak yang qurrata ayun menjadi pelita hati. Nyeneng iki? Aduh ya Allah, aku nek kelingan anakku. Sesungguhnya anak saya masuk rumah sakit itu sudah koma 2 kali. Wis entek ra iso omong, jak omong wis ra iso ampun. Baru dilaporkan suaminya pada saya, padahal itu anakku. Bapak, istri sudah tidak bisa apa-apa. Loh, lah nopo? Jebul kanker payudaranya sudah jebul semua. Anakku wis ra iso jak omong. Ya Allah ya Rob, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan. Bismillah, tak gowo ning karyadi. Saiki wis iso nyetir mobil sendiri kowe. Dadi wong tuwa nangis koyo pedhot-pedhot to senajan aku pak apa pak arep tegel mbek anak. Nggih mboten? Ora iso. Wong meneh anak wedok kuwi satru mung nggoing cangklakan, satru kuwi mungsuh, cangklakan kuwi kelek. Anak wedok iki kaya mungsuh sing kok kempit ning kelek. Nek ora pinter-pinter, dia akan bisa menjegal hidup kamu. Betul ndak? Medeni tenan kuwi. Lah anakku iki sarjana kabeh. Nomor 1 dosen di Australia. Nomor 2 yang sakit ini pelukis di Jerman. Yang ketiga pelukis di Korea Selatan. Anak saya prestasinya internasional semua. Tapi bareng loro ra iso apa-apa. Debul sehat kuwi larang ya. Larang nggih. Mula gek sehat aja disia-siakan. Aku iki umur 58 ngene iki rasane ya wis nonton wong ayu wis rapati. Rapati nolak maksudnya. Ora kula pun putu kok. Ini Pak Kajiwa takon pun wayah, pun meh 3. Kula pun 8 ngono. Pak Kaji malah cerita, sing dibanggake wong tuwa nyara anak putu. Pak Kaji gak tau pamer mbak aku mobilin 6 ra. Nggih Pak. Ora bondo sing dicinta mesti anak. Apa ana wong takon saiki mobilmu pira? Ora, anakmu pira? Putumu pira? Bener mboten? Ora tau lanang mbek lanang petrone, bojomu pira? Loro nek anakmu pengen bener-bener berkembang menjadi anak soleh, solahah iki walian saka fasada. Fasadai rusak, solaha berarti ora rusak. Anak soleh, aja-aja mung krana jenenge nek jeneng soleh cah ndugal kuwi akeh. Wah, aku tahun duwe tahu pada tahun piro kaji tahun piro ya? 2007 kalau enggak salah. Aku iki bareng mbek wong munggah kaji, bareng saka Mekah ngono iki wis kaji iki. Tekan kene ra salat. Lah tak loki lho kowe ra iman-iman. Wis direwangi kaji tekan Mekah Madinah kok balik ra salat. Di luar dugaan le nyauri api men. Aku wis salat nang Masjidil Haram 30 dina. Nek sak rakaat ping 1000 aku leren 2 tahun kan jadi stok ngono iki ra jengkel kene. Lah aku yo takon lah Gusti Allah kok kancamu dadu aku. Salat kok diitung-itung. Sak rakaat to sih kan 1000. Lah nek 30 dina iping ki leren 2 tahun jadi stok. Taitan iki. Lah aku lek gambarke salat kuwi bebasan sarung. Amal becik liyane kuwi sabuk. Sing bener kan wong sarungan sik to ji, akeh goleki sabuk. Lah nek wis kadung sabukan kok gek mubeng goleki sarung. Ora kaya jaran. Nek salat salat ning kene ning Bandar Harjo kok kon padha mbek Masjidil Haram. Ora mungkin. Kono salat sarakaat 30 juz ora masalah. Kene imam maca surat gedawan diancam makmum. Mami sapa Pak Yai jelei iki surate dawu-dawu. Bengkul ngantek ndredeg ra ruko-ruko. Bener. Memang ngono. Mula wingi rebutan ana pilpres, ana pilkada, ana pilwakot, ana pilkab. Aku jengkel do rembukan rembug-rembug kok ngono. Kowe rasah gegeri pilpres gegeran, pilkada gegeran, pilkada mbek pilkab iki mung walian. Pilkada mbek pilkab iki mung walian. Pilkab nek lali dadi pilkab nek lali dadi pilkada nek wis dadi. Pilkab lali ngombe pil meteng nek pilkada kan wis dadi. Alah janji apa nggulai air Asia lho ra kecekel-cekel. Bojoku wingi bingung numpak layan saka Denpasar. Ngrunjal ning Migo saking banteri bojoku nubruk aku ning pesawat. Walah Mas kok medeni. Alah monggo bola-bali tak jane Mekah yo ra ngono kok. Heeh ya, tapi aku iki wedi tenan, Mas. Kena Migo ngrunjal lho niku. Bojoku keweden. Ya wis nek wedi sesuk aku tak nang Mekah dhewe. Akhirnya wani-wani ngono. Dan nek nang Mekah kan mesti ngejak bojo. Ora medeni ning Mekah nerakno bojo. Terakhir anakku iso tenanan dadi setelah khadonah kafalah perawatan wan anakmu kuwi fotokopimu lho wan nek ngenteni anakmu letek sing kena jeneng kono lho. Syahrul kuwi anake sapa? Ganteng men anake Wawan top bapakne yo ganteng. Diajar anake letek. Kuwi anake sapa? Syahrul umbel ngenteni garing ngene. Anak Wawan yo pas sekarang Pak ini mau ngopeni AC yo. Anak kuwi fotokopi wong tuane. Aku sejak dulu ndak pernah dadi anak kon kemproh-kemprohan. Anak sudah balik tak gaweke omah, tak kamar dewi-dewi. Aku ora tau mlebu kamare anakku tanpa izin anakku. Anakku ndak pernah masuk kamar bapaknya ora izin bapakne. Ana anak wis kadung gedhe nak padha isine. Bener ora? Lah nek aku pasalin anakku mbrojol mlebu prak padha kaget e. Walaupun kuwi anake dhewe, bener ora? Itu cara Islam. Nek omahe cukup. Lah nek omahe mong SS. Heeh. sekali mlebu wis tekan pawon. Bleng wis pawon. Aja ngono, disyukuri. Sugih ora mergo akeh ing bondo. Aku tahu lho ndeloke wong ora duwe tapi bahagia. Ya kuwi mau numpaki sepeda ontel iki iki iki. Pah ning ndi, Pah? Golek diwul yo mah yo. Tapi kok gojek terus, saiki nduwe utang apa ora? Aku kadang kalau mikir ya Allah, kebahagiaan itu ternyata bukan milik orang kaya saja, betul? Orang yang hidupnya pas-pasan pun bisa bahagia. Mobili 6, mobili telu likur, duya-uya KPK. Koruptor-koruptor itu kemaki, bar korupsi nggih masjid. Masjidnya dadi dia mlebu penjara. Yang penjara iso ngeyel. Aku nggih masjid kan entuk ganjaran lha korupsi, lha kuwi dosa kan bakbuk ngono iki. Sebabe sing mulang para koruptor ning kedumpane yaku bagian tipikor. Bupati sapa wis sing mlebu ning dumpane aku ngerti, wong sing mulang aku. Oh iki bupati kono, iki bupati kono. Iki pimpinan PT iki. Iki mbiyen nyolonge pira-pira aku ngerti kabeh. Nek kula riyen pegawe negeri, Pak, tapi tak tinggal metu, soalnya aku ora cocok. Ora enak pegawe negeri niku. Tanggal 3 bayaran, tanggal 5 golek utangan ngono terus iki. Aku benci urip kaya dolanan drakon, no. Ngeruk didum, ngeruk didum, ngeruk didum, lek kebak kapan? Muyek kowe. Aku gah metu wae. Duwen ngene iki. Bare kaji kapan? Akhire kula wiraswasta. Bareng wiraswasta dadi wong sugih tenan. Kula tak tau dadi wong sugih tenan. Duit kula akeh buangan mobil kula ngantek selikur. Aku merasa ya Allah uripku malah dipermainkan duit. Duite akeh jajan ora iso. Aku jengnya tak selengi kabeh. 2011 sih saya sudah ndak usaha apa-apa. Aku mau ngaji tok ternyata turah-turah uripe sih. Kemarin ngisi ning Jambi, ning Makassar, ning Kalimantan, rekeningku iki kebak karepe dhewe. Orang itu kalau manggil saya luar Jawa ngisi rekening sik kayak mangkat. Berarti rekening ku suwi-suwi kebak karepe dhewe ta. Bandar Harjo kan ngono. Lah aku iso dilas mbek Wawan. Bandar Harjo kon transfer. Aku ora ngono nek ning luar Jawa ora ngono terus carane piye ngenteni amplopan. Piye nek wong e lali ora lali. Wis tekan Kalimantan dhek mumpet aku kon golek sapa? Nah, akhirnya kalau luar Jawa tolong siapkan tiket pesawat BB. Berapa hari saya di sana? 3 hari. Kalau 3 hari tolong booking hotelnya Anda urusi. Yang ketiga kalinya tolong rekening saya diisi dulu. Setelah 3 syarat ini terpenuhi saya baru berangkat. Jadi tekan kono aku ora ngurusi duit pisan. Lah nek ning kene kon ngono. Pan goleke tiket. Tiket napa iki? Pesawat, pesawat telepon. Terus mengen nginep di pinggir laut gaweke tenda ngono. Transfer ngono. Lho yo papan ngamuk. Orang ngono carane memanggil bida-bida. Nggih Pak Haji. Nah, malah iki tak saranke Pak Haji besok kongkonan Mas Wawan sore sebelum maghrib. Nek Mas Wawan bar kerja niku kan mampir ten omah kula. Bapake kena asam urat, Mas. Engko tak kene obat gratis, ora usah tuku, regane murah. Insya Allah mari ya. Nggih. Besok tak ajari ya Mas Wawan. Hampir ana ben nganggo sang mertua yang terkasih. Nggih ngaten Bapak Ibu, karena ini jamnya ya wis katok jam 11 sih. Saya merasa begini. Saya kemarin sebenarnya pengen usul Mbak Mas Wawan, nek namanya khotaman itu dibarengkan dengan acara walimah. Itu sering menyita waktu ya. Iki mau khotaman sih tuh. Jenenge khotaman lho. Napa? Nah, ya wis ta, ilate wis do ketekuk-tekuk. Sing bener khotaman. Jenengan wis ketelah khataman. Sing bener khotaman. Sing remukne kataman. Kuwi padha nyebut aku sing bener al-mukarrom. Yang mulia, yang terhormat. Nenek jenengan difasih ke al-muharram, aku malah kok haram-haram ke. Orang sering ndak teliti tentang bahasa. Ono wingi waktu mau haji, walimatu sofar, apa ora salah? Yang betul walimatu safar. Safar iki lelungan. Nek sofar kuwi Februari, jeneng bulan kedua, betul ndak? Mula sing bener walimatus safar, ora walimatus sofar. Akhirnya dong nganggo istilah tasakur haji. Ono meneh sing kritik, tasakur haji ki apike nek wis balik pon arep mangkat. Lha kikir meneh to? Aku munggah tau neke. Nek mengko tasakur haji dadak ngenteni nek balik, ya nek balik. Lah sing jamin haji mesti balik sapa? Iya kan? Nah, maka inilah redaksi-redaksi sing sok keliru tak bener ke, sing bener khotaman. Bukan hataman atau kataman. Contohnya nih, jenengan banyak menyebut salah ning wis kaprah. Yang betul suratul Fatihah. Al-Fatihah tak kasroh ti. Ora iso tak kasroh ti. Ning jenengan wis kadung kulino Al-Fatihah, kira. Ben salah titik ra masalah nek iki. Wong barang salah ku mlaku. Kula kaya iku contoh purun. Ngulek sambel kuwi salah ra? Salah wong sambel wis dadi kok ulek. Kudune ngulek lombok nggo gawe sambel. Godhok wedang kuwi salah ra? Godhok banyu nggo gawe wedang. Ana sing parah meneh. Menek kelopo. Oh kelopo sami ini kok dipenehi. Ana sing remukne mumpet nang ngisor longan. Ngisor amben jenenge. Lah ngisor longan blanti. Are kok kedhok ping pira wae tetep longan. Ini salah ning kaprah. Yang betul surat Al-Fatihah tapi wis kadung ketelah Al-Fatihah. Ya wis ben kok tekan Jombang ngene Gus Dur aku nek ngisi ning Jombang ya ngono. Al-Fatihah. Wis ra iso. Muni Al-Fatihah T metune T kabeh. Wis ben salah-salah sithik sing penting niati apik ya. Padha karo wong kae nek bodho. Minal aidin wal faizin kuwi artine selamat kembali dan menang. Lah kok kene saurane iso padha-padha. Sing ngomong wong Islam minal aidin wal faizin. Sing jak salaman wong Katolik padha-padha. Lah sing padha apane? Wong padha rak mudenge mbok ben. Cetha ya. Gus saniki ndonga riyin nggih. Nah sareng Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli miladunka dzurriyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, matur nuwun lan nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.